الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang berkaitan dengan bagaimana panduan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, ya, kita telah jelaskan tentang pentingnya bagi orang tua untuk memperhatikan media yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Ya, telah kita sampaikan bahwa banyak anak-anak yang rusak karena apa yang mereka baca, karena apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka tonton. Oleh karena itu, orang tua hendaknya benar-benar memperhatikan, ya, memfilter apa yang dibaca, ditonton, dan didengar oleh anak-anak mereka. Jangan kemudian bebas, semua perkara boleh untuk dikonsumsi. Jangan, ya. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir, kita sedikit mereview. Kita telah sebutkan bahwa hendaknya orang tua itu berbuat baik, ya, kepada tetangga dan anak-anak mereka. Jadi tetangga yang ada di sekitar kita, ini kita perlakukan dengan baik. Ya, agar apa? Agar anak-anak kita juga diperlakukan dengan baik oleh mereka dan dijaga oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita berbuat baik kepada mereka, maka niscaya anak-anak kita pun nanti akan diperlakukan dengan baik oleh tetangga-tetangga kita. Dan juga kita sebutkan bahwa lingkungan dan karakter masyarakat sekitar ini berpengaruh bagi tumbuh kembang sang anak. Ya, apabila anak tumbuh di lingkungan yang baik, yang beradab, ya, dia akan tumbuh juga menjadi orang-orang yang baik dan beradab. Tapi kalau misalnya dia tumbuh di tempat-tempat yang dipenuhi dengan kemaksiatan, ya, maka bisa jadi tempat-tempat maksiat tersebut mempengaruhi anak-anak kita. Makanya kemarin kita sampaikan, kalau dalam mencari rumah, ya, rumah untuk tempat tinggal itu ada sebuah prinsip ajaru qobladar, ya, lingkungan itu dilihat terlebih dahulu sebelum kita melihat kondisi rumahnya. Jadi kondisi rumah itu nomor sekian, tapi bagaimana lingkungan yang ada di sekitar rumah kita? Karena nanti kita akan bawa anak-anak kita ke sana, ya, mereka akan tumbuh di lingkungan tersebut, maka hendaknya orang tua mencari lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak mereka. Dan yang terakhir, kita sudah berbicara juga tentang pengaruh dari tempat-tempat yang dikunjungi. Ya, tempat-tempat yang dikunjungi oleh anak-anak kita ini juga berpengaruh bagi mereka. Makanya orang tua hendaknya mengajak anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat yang baik. Kalau mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi ke tanah suci, ya, maka yang demikian tentunya adalah suatu kebaikan, ya, adalah satu kebaikan, ya. Baik, ini yang pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan perkara-perkara yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita. Maka menurut Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Fiqih Tarbiyatil Abna ini, termasuk perkara yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita adalah keberadaan tamu. Nah, ya, tamu yang berkunjung ke rumah kita ini juga mempengaruhi anak-anak kita. Ya, makanya beliau mengatakan di sini al-abna ma'al adyaf. Ya, anak-anak dan hubungannya dengan para tamu. Ya, terkadang tamu bapaknya, ya, teman bapaknya datang ke rumah kemudian mencontohkan sesuatu. Nah, ini juga berpengaruh pada sang anak. Baik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Ya, karena kita nggak sadari, kan, anak-anak itu meniru perilaku tamu yang datang ke rumah, berkunjung ke rumah. Ya, misalnya ada tamu berkunjung ke rumah, kemudian pakaiannya tidak sopan ya, pakaiannya dengan pakaian yang minim dilihat oleh anak kita. Paling tidak anak kita akan bertanya-tanya. Ya, Mi, Umi, kenapa sih kok itu pakaiannya nggak sama kayak kita? Kok pakaiannya seperti itu? Ya, paling tidak dia bertanya. Ini menunjukkan bahwa kedatangan tamu ke rumah kita ini membawa pengaruh. Ya. Kemudian ada tamu yang membawa anak-anaknya misalnya, anak-anaknya nggak sopan di rumah kita. Anak-anak kita melihat, loh kok ada yang seperti ini ya? Sedikit banyak mereka mempengaruhi mempengaruhi mereka. Atau yang dalam konotasi positif ya, ada tamu yang punya akhlak yang baik ya. Ketika dia masuk ke rumah, misalnya teman bapaknya ya datang ke rumah, kemudian melihat anak-anak senang dia, gimana kamu kelas berapa ya? Senang dia ya, makanya ini termasuk yang membuat pengaruh kepada anak-anak kita. Masya Allah ya, beliau sangat detail ya, sampai permasalahan tamu ya, sampai permasalahan tamu di apa disinggung oleh beliau, bagaimana pengaruhnya apa pengaruhnya kepada anak-anak kita ya. Baik. Karena kata beliau, walil adyaf al-qadimina ilal bait ta'thirun fil abna bima yusahibuhum min adatin wa taqalid wa akhlaqiyat. Tamu-tamu yang berkunjung ke rumah kita, kata beliau, ini memiliki pengaruh kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena tamu-tamu yang berkunjung ini tentu mereka membawa kebiasaan. Ya, membawa tradisi dan akhlak-akhlak mereka. Ya, yang ini yang mempengaruhi anak-anak kita. Fadhaifu salih yu'athiru bi akhlaqiyatihi 'alal abna. Maka seorang tamu yang saleh, dia akan memberikan pengaruh positif kepada anak-anak kita. Dengan akhlaknya yang baik, dia akan memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak kita. Ya, kita dapati ya, ketika ada tamu ya. Dulu waktu di Yaman saya pernah menjadi bagian penerimaan tamu. Itu kalau seorang syekh yang datang, memang kita dapat manfaat betul dari gayanya, kewibawaannya, kemudian perlakuannya kepada orang. Ya, namanya syekh kan datang, orang-orang kan berkunjung. Ya, beliau menyambut ahlan wa sahlan. Ada orang badui, ya orang badui ini orang Arab dusun datang ke syekh. Ya, bagaimana syekh bersabar dengan perilaku mereka ya. Jadi kedatangan seorang syekh itu sangat kita nanti-nantikan agar kita bisa belajar perilakunya. Maka seorang tamu yang soleh, kata beliau, akan memberikan pengaruh kepada anak-anak, pengaruh positif kepada anak-anak. Sebaliknya, wadhaiful fasid asyarir, ya, yukhsha ala abna'ihi, ala abna'i minhu asyaddal khasyah. Sebaliknya, kalau tamu yang rusak, ya, tamu yang buruk, dikhawatirkan dia akan menimbulkan ya keburukan pada anak-anak kita. Ada efek-efek negatif yang akan muncul ya kepada anak-anak kita dari kedatangan tamu tersebut ya. Misalnya ada saudara yang berkunjung ke rumah kita, kemudian numpang menginap ya, kemudian dia merokok misalnya. Tentu kan anak-anak ngelihat, anak-anak kita yang nggak biasa merokok ngelihat tamu merokok ya, atau dia nggak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur kecuali mendengarkan musik. Akhirnya nyetel musik, ya, nyetel musik dengar oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak kita akan bertanya-tanya. Katanya musik nggak boleh, tapi kok ini kok ada om yang nginep di rumah nyetel musik. Nah, ini pengaruh tamu kepada anak-anak kita. Qala fawayan bagi an yaltafital ab ila ahwali abnaihi ma'a abyafihi min wujuhin mutaaddidah. Ya, maka kata beliau, sudah sepantasnya seorang bapak menaruh perhatian kepada keadaan anak-anak mereka, ya anak-anaknya, ya dengan tamu-tamu tersebut dari berbagai macam sisi, ya jadi dia lihat apa pengaruh tamu tersebut kepada anak dari sisi akhlak, demikian juga dari sisi manfaat apa yang diperoleh oleh anak-anak. Famidzalika masalan idkhalul abna 'ala dhaif. Ya. Di antara bentuk perhatian seorang bapak ya kepada anak-anaknya dalam dalam hubungannya dengan tamu, Di antaranya adalah dia memasukkan anaknya untuk berkumpul-kumpul dengan tamu. Ya, jadi bukan suatu hal yang tercela kita mengumpulkan anak-anak kita dengan tamu yang datang berkunjung. Apabila di sana ada manfaat. Fa fi dzalika naf'un fi katsirin minal ahyan. Maka mengumpulkan anak-anak, ya, memasukkan anak-anak untuk bergaul bersama tamu ini memiliki manfaat yang demikian banyak, ya, pada sebagian kondisi. Jadi ada manfaatnya anak-anak kita itu bergaul dengan tamu. Ya, lima fiktilatis sogir bil kabir waktibasihi min akhlakihi, ya, wa ta'awudi ikramihi wa ijlalihi wa taqdirihi wa tarhibihi wal akhdhi min ilmihi, ya, wa tajarubihi. Ya, di antara dengan bercampur dengan tamu, ya, seorang anak itu bisa mengambil akhlak dari sang tamu. Ya, kemudian membiasakan mereka untuk memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu ini sunnah. Ya. Jadi memuliakan tamu ini sunnah, ya. Yang namanya memuliakan tamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, dia muliakan tamunya. Nah, tamu ini lebih kepada orang yang datang dari jauh, ya. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang diinginkan oleh Syekh di sini adalah umum. Ya, orang yang datang sekedar berkunjung walaupun bukan dari luar kota. Tapi perlu kita jelaskan bahwa makna dhaif yang disebutkan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ini maksudnya tamu yang datang dari jauh. Tamu yang safar. Ya, ini patut kita muliakan. Kita berikan makanan kepada tamu tersebut, ya. Kita persilahkan mereka untuk beristirahat dengan nyaman. Ya, tapi kalau tamu yang berkunjung sekedar, ya, sekedar berkunjung saja, misalnya dari kampung sebelah atau yang semisalnya, ya, tidak terlalu jauh, ya, ini bukan tamu yang dimaksudkan dalam hadis, tapi tetap kita hendak memuliakan, hendaknya tetap memuliakan mereka. Baik, maka sangat baik sekali menurut beliau, ya, agar anak-anak itu dicampurkan, ya, atau ikut serta menyertai bapaknya dalam menyambut tamu, agar dia bisa mendapatkan manfaat baik itu dari sisi akhlakiyah, ya, demikian juga menjadikan dia terbiasa untuk memuliakan para tamu. Serta apa? Wal akhdhi, ya, min ilmihi wa tajarubihi. Demikian juga mengambil ilmu dari sang tamu dan pengalaman-pengalamannya. Ya. Jadi anak-anak kita, ya, kalau memang mereka sudah bisa tertib, sudah bisa duduk manis, ikut sertakan, ya, dalam perbincangan dengan tamu yang datang, biarkan dia ikut mendengar. Ya, selama pembicaraan itu, ya, pembicaraan yang boleh-boleh saja didengar oleh anak-anak, ya, bukan permasalahan nanti misalnya tamunya ini datang curhat masalah pernikahannya kedengaran sama anak-anak kita, tentu tidak layak. Tapi misalnya bercerita tentang pengalaman dulu, bagaimana misalnya tamu kita ini seorang yang sukses, ya, sukses baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia, maka tidak apa-apa anak-anak kita hadirkan bersama tamu tersebut untuk menimba pengalaman. Ya, ini tidak apa-apa, ya, bercerita sedikit tentang masa kecil kami dulu, ya. Dulu kami di kampung, ya, ketika bapak saya itu ketika ada tamu dari luar kota, dari Jawa, ya, teman-temannya yang sudah sukses, ya, jadi dosen atau apa, biasanya kita kecil-kecil itu diajak untuk menemui teman-temannya tadi. Nah, kemudian kita dengarkan apa yang menjadi obrolan mereka, ya, dan memang ada pengaruhnya. Saya sendiri dulu saya orangnya introvert. Ya, introvert artinya lebih suka menghabiskan waktu di kamar, baca buku, nggak suka bergaul. Ya, kadang lewat depan tetangga pun malu untuk menyapa, banyakkan tuh nunduk. Nah, tapi kemudian tamunya bapak ini, ya, dia ngomong di forum tersebut, ya, ngomong ke bapak, ya, bahwa nanti di kedepannya, ya, orang yang pintar itu nggak cukup katanya. Orang pintar itu nggak cukup ini. Beliau seorang dosen ya, ngomong yang lebih berpeluang ya untuk sukses itu adalah orang yang pandai bergaul. Waktu itu sedang musim-musimnya pembahasan tentang emotional intelligence. Ya, kalau dulu ada IQ, kemudian ada EQ. IQ intelligent question, kalau EQ emotional question ya. Jadi bagaimana seorang itu mengelola emosinya, bagaimana dia bergaul. Nah, ini yang lebih akan berhasil. Ya, mungkin orang dari sisi IQ-nya enggak terlalu tinggi, tapi dia pandai bergaul. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan lebih berhasil. Nah, begitu saya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Om tadi, yang benar-benar tertanam di hati, oh, saya harus berubah ini ya. Karena kalau mau sukses enggak cukup pintar katanya, tapi harus pandai bergaul. Nah, sejak itu mulai enggak malu lagi menyapa tetangga ya, menyapa tetangga kalau lewat, bahkan mampir sejenak ngobrol bersama tetangga ya. Hanya karena itu tadi, karena mendengar ucapan tamu tadi ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kadang tamu-tamu yang baik itu dia bisa mengubah ya, bisa mengubah anak-anak kita ke arah yang baik. Ya misalnya datang misalnya seorang ahli ilmu, kita undang ke rumah, kita jamu di rumah. Ya misalnya ada ustadz siapa lah ya, datang ke tempat kita, Ustadz Firanda atau Ustadz siapa ya, Ustadz Abdul Hasin gitu ya, datang ke tempat kita, undang makan ya, suruh anak-anak kita menjamu itu. Nah, ini ustadz, ini kamu nanti jadi seperti ini ya, menginspirasi ya, kedatangan mereka itu menginspirasi, kita buat sebagai inspirasi anak-anak kita. Nah, ini pengaruh positif dari kedatangan seorang tamu ya. Makanya tapi pilih-pilih tamunya ya, karena tidak semua tamu itu akan membawa hal yang positif kepada anak-anak kita. Kalau misalnya mereka memang orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya bagus dan bisa menginspirasi anak-anak kita, nggak apa-apa, anak-anak kita ikut sertakan ya. Nanti biar dia bawakan minuman ke tamu, kemudian duduk di samping bapaknya, dengarkan apa yang disampaikan oleh tamu tersebut. Yang demikian nggak jadi masalah, malah suatu hal yang sangat positif ya. Jadi dia bisa berbagi ilmu dan pengalamannya. Ya. Lakin akan tetapi kata beliau, walakin ya, kama la yukhfa anna hunaka man fi qulubihim marad. Akan tetapi ya, suatu hal yang tidak tersembunyi sama sekali bahwa di sana ada orang-orang yang hatinya itu berpenyakit dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memerintahkan agar istri-istri Nabi itu berbicara di balik hijab ya, dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam untuk berbicara di balik hijab ya, dikatakan dalam Al-Qur'an, fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, maka ya, jangan kalian lemah lembutkan suara kalian ya, karena hal yang demikian bisa membuat nyaman ya hati orang-orang yang di dalamnya terdapat penyakit ya. Jadi orang-orang yang hatinya itu berpenyakit bisa merasa nyaman ya dengan suara yang lemah gemulai dari balik hijab. Wa qala subhanahu wa ta'ala an aqwamin akharin fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, tentang kaum munafikin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, dan maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit itu di hati mereka. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa sebagian orang itu hatinya berpenyakit. Nah, ini terkadang dengan kehadiran anak-anak kita ya, ini menyebabkan penyakitnya itu kambuh. Terutama ya, kalau tamu-tamu yang genit ya. Ada tamu laki-laki ya genit. Kemudian kita yang menghidangkan misalnya minuman ke tamu tersebut, anak kita yang beranjak dewasa, ini bahaya ya. Maka kita harus benar-benar tahu bagaimana karakter tamu kita ya. Kalau memang ini menimbulkan bahaya, membuat dia tergoda kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita kita tahan ya, tidak usah muncul, tidak usah tampil di hadapan tamu-tamu kita. Fa hadhihi ta'ifah allati fi qalbihi maradun idza dakhalat baita syakhsin tama'at fi kulli syai'. Maka orang-orang yang ada di dalam hatinya ini penyakit, apabila dia masuk ke dalam suatu rumah, maka ya hatinya mencari-cari sesuatu untuk memuaskan dirinya. Ya, makanya termasuk adab ya, kalau kita itu bertamu ke rumah seseorang, matanya jangan jelalatan. Ya, banyak orang ketika bertamu tuh kepo, pengen tahu apa yang ada di rumah. Kalau misalnya kita hanya dipersilakan di ruang tamu, ya sudah di ruang tamu saja. Jangan kemudian dipersilakan di ruang tamu tapi masuk ke dalam melihat rumahnya. Kamu punya apa? Oh, rumahmu seperti ini ya. Oh, kamu punya ini ya. Oh, kamu punya itu ya. Terkadang ada sebagian tamu yang seperti itu ya, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Ya, sudah disilakan duduk di ruang tamu dia malah masuk-masuk. Ya, kecuali kalau memang tuan rumahnya mengajak dia untuk masuk. Ya, misalnya kawan akrab misalnya. Kamu belum pernah lihat dalam rumahku ya. Ini yuk kita lihat yuk gimana menurutmu ini. Bagus enggak kalau desainnya seperti ini ya? Kadang-kadang kan ada sahabat-sahabat akrab kita yang memang semuanya itu diungkapkan ya, saling menasihati, saling memberikan masukan. Maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau misalnya sudah diletakkan di ruang tamu dan tidak dipersilahkan untuk masuk, ya jangan masuk. Ya, sebagian orang ada yang seperti itu, bahkan lebih daripada itu ya. Sampai buka-buka kulkas, ya kamu punya makanan apa? Lagi kok enggak dihidangkan. Ya. Kok yang dihidangkan kok cuma ini, ininya kok enggak dihidangkan ya. Ada tamu-tamu yang seperti itu. Jadi tamu itu tidak seragam. Ada tamu-tamu yang Masya Allah memiliki akhlak yang sangat baik. Ada tamu-tamu yang rusak. Ya. Qala wa qad ijazi yuzayyinu ar-rajulu waladahu au tuzayyinul al-um ya ibnataha lidukhuli 'ala dhaif. Terkadang kata beliau sebagian ayah ya dia menghiasi anak laki-lakinya. Ini apa? Membuat anak laki-lakinya ketika ada tamu, dia suruh berpenampilan dengan penampilan yang baik. Atau sebaliknya sang ibu menghiasi anak perempuannya ya ketika akan menemui tamu. Ya, jadi pakai baju yang bagus, pakai baju yang yang cantik ya untuk kemudian menemui tamu. Ya. Wa yakunu al-waladu yashtahi wal bintu tashtahi fayal abu syaitanu fi hadha al-qalb al-marid. Maka kemudian sang anak pun ketika mereka tampil dengan penampilan yang baik, lalu syaitan pun ya menebarkan ya, syaitan pun bermain-main fi hadal qalbil marid ya, terhadap hati orang-orang yang berpenyakit ini. Kalau ketika melihat, waduh anaknya cantik banget ya misalnya, ya walaupun anaknya belum dewasa, tapi dia tergoda ya. Kemudian fayuhariku syahwatahu ya tijahal bint wa tijahal gulam wal amrad. Maka kemudian syaitan pun menggerakkan syahwat tamu tersebut ya terhadap sang anak perempuan atau terhadap sang anak laki-laki yang masih amrod. Yang masih amrod ini yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Kan kadang anak-anak laki-laki itu walaupun dia laki-laki, sebagian di antara mereka kalau belum tumbuh kumis dan jenggotnya itu masih kelihatan cantik ya, menarik. Faman kanat hadhil hal fala yanbaghi an numakkinahu minal fasad. Maka kalau tamu kita adalah orang-orang rusak semacam ini, maka jangan sampai dibuka peluang mereka untuk melakukan kerusakan. Lindungi anak-anak kita. Ya. Kadang ada orang-orang berkunjung, misalnya mohon maaf ya, ya orang-orang LGBT kan sekarang banyak ya. Orang-orang yang terpengaruh LGBT, ih cantiknya, ih gantengnya, sambil megang-megang anak-anak kita. Wah, ini harus kita lindungi ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi korban. Ya. Walayan bagi anusaidahu ala syar. Jangan sampai dia menolong tamu yang rusak ini untuk melakukan keburukan. Bal alaina an nahfadha abna'ana wa banatina min mithli hadha asyaril maridul qalb. Maridul qalb. Bahkan sudah seharusnya ya kewajiban kita untuk melindungi anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, dari kejahatan orang-orang yang hatinya ini berpenyakit. Nah ya, harus dilindungi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah kita kenal, teman akrab kita tahu bagaimana karakternya yang baik, kalau dia berkunjung, tidaklah dia memberikan melainkan kebaikan, maka tidak mengapa. Ini bagi tamu-tamu yang bermasalah. Ya, karena kan kita nggak bisa menolak keberadaan tamu ya, kadang-kadang yang bawa orang tua kita misalnya ya, atau saudara kita bawa temannya ya. Maka kalau kita nggak tahu seperti ini atau ada indikasi bahwa ini merusak, maka yang paling penting bagi orang tua adalah melindungi anak-anaknya. Baik. Qala fajadirun bil ab wa bil an yuhafidha ala abna'iha anab abna'ihima wa banatihima. Ya, maka sudah menjadi keharusan ya bagi seorang bapak dan seorang ibu ya untuk menjaga ya putra dan putrinya, anak-anak keduanya, wa an yahfadhahuma min mithli hadza, dan menjaga mereka dari tamu-tamu semacam ini. Wa hadhihi al-mas'alah tuqaddar bi qadriha wa tutbatu bi dawabitiha. Maka permasalahan ini harus disesuaikan dengan keadaan sang tamu. Jadi tidak bersikap terlalu strict, tapi juga harus tetap waspada. Kalau tamunya itu merusak, maka kita jangan temukan anak-anak kita dengan tamu-tamu tersebut. Jaga anak-anak kita. Ya, idhiya takhtalifu min dhaifin ila dhaif. Maka permasalahannya berbeda antara satu tamu dengan tamu yang lainnya. Wa minal waladi ila akhar. Dari anak yang satu, dari anak laki-laki yang satu kepada anak laki-laki yang lainnya. Wa min fatatin ila ukhra. Dari anak perempuan yang satu dengan anak perempuan lainnya, masing-masing berbeda. Wa min baitin ila baitin akhar. Dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Jadi harus dilihat bagaimana kondisi tamunya. Kalau tamunya itu memang memberikan pengaruh positif kepada anak-anak kita, ya maka tidak mengapa bagi mereka untuk ikut bercampur dengan tamu-tamu tersebut. Namun ketika mereka menimbulkan kerusakan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka bercampur. Kemudian kata beliau, summa inna dukhul al binta wal fatat ya al husna allati hiya dun al bulugh bithiyabin syafafah aw thiyabin tubarrizu mafatinaha ya wa tasifu jismaha wa tuhaddidu hajmi 'idhamiha kullu dhalika yashirul fitan aw yushirul fitan wa yuharrikul kaman min kathirin min al anfus. Kemudian perhatikan pakaian, perhatikan penampilan anak-anak kita ya. Ketika anak-anak masuknya anak-anak yang cantik ya, anak-anak yang anak-anak perempuan walaupun dia belum baligh tapi dia adalah anak-anak yang cantik, kemudian memakai pakaian yang mungkin transparan yang menonjolkan auratnya, menunjukkan bagaimana bentuk tubuhnya, yang mensifati bagaimana bentuk tubuhnya dan seterusnya, maka ini akan menimbulkan membangkitkan syahwat bagi kebanyakan jiwa. Wa jadirun bi kulli ab wa bi kulli an tantafitu ila mithli hadza wa turai. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap bapak dan setiap ibu untuk memperhatikan perkara ini, artinya memperhatikan penampilan anak-anaknya ketika menemui tamu. Ya, jangan kemudian ibu-ibu yang namanya celana legging itu ya. Karena kan banyak tuh anak-anak yang pakai celana legging. Dia pakai celana legging, kemudian pakai kaos. Kaosnya nggak menutupi pantat. Nah, ini bahaya ya. Itu mengundang gairah. Apalagi anak-anaknya udah usia 10 tahun, 11 tahun ya. Belum haid, tapi sudah berusia 10 tahun. Ini tonjolan-tonjolannya itu mulai kelihatan. Ini berbahaya sekali. Saya sering lihat itu. Bahkan dari sebagian keluarga yang udah ngaji. Ya, anaknya pakai jilbab, tapi kaosnya pendek, lalu bawahnya pakai legging. Ya. Ini hati-hati ya, ini akan mengundang syahwat. Ya, akan mengundang syahwat orang yang melihatnya. Ya, oleh karena itu perhatikan betul ya pakaian anak-anak kita. Ya. Dan jangan kemudian mengira ya, ketika tamu yang ditemui itu sudah lanjut usia misalnya, sudah kakek-kakek. Wah, ini tamunya sudah tua kok, sudah kakek-kakek, enggak apa-apalah. ya pakai pakaian di rumah, ya seperti pakaian di rumah, pakai apa? Pakaian-pakaian ketat. Hati-hati ya, bukan berarti kakek-kakek itu nggak bisa terfitnah dengan pakaian-pakaian dengan penampilan anak-anak kita, ya yang memakai pakaian-pakaian seperti itu bisa jadi terfitnah. Ya, makanya di sini beliau bawakan kisah, ya kisah. Wanzur ila hadal maftun alladhi asabathu da'watul mubarak Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Coba perhatikan ini, ada kisah ya. Kisah yang menunjukkan bahwa orang yang sudah tua pun akan terpengaruh ya dengan penampilan sebagian anak-anak. Ya. Ya. Ada seorang tua ini yang mendapatkan doa, yang dia ditimpa doa keburukan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, undur ilahi ma'akibari sinnihi wa inihai dhahrihi wa sukuti hajibaihi kaifa yasna ma'al fatayat. Coba perhatikan pada kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mendoakan seseorang sehingga seseorang itu di usia tuanya, karena dia didoakan kejelekan karena dia sudah memfitnah, ya, melakukan fitnah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan kepada orang tersebut di usia tuanya, ya, yang ketika punggungnya sudah membungkuk, wasukutu hajibai, demikian juga alisnya sudah jatuh, artinya saking panjangnya alisnya itu sampai jatuh, ya. Kaifa yasna ma'al fatayat, bagaimana dia apa yang dia lakukan terhadap anak-anak yang masih remaja, ya, alisnya sudah panjang, sudah bungkuk, sudah tua, tapi tetap saja dia tergoda dengan anak-anak remaja. Hahiya kisotuhu. Ya, inilah kisahnya. Ya. Akhrajal Bukhari min hadithi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadithnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syaka ahlul kufa sa'dan ila Umar, fa'azzalahu wasta'mala alaihi ammaron. Ya, dahulu penduduk Kufah, ya, mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar pun mencopot Sa'ad dari jabatannya, kemudian menempatkan Ammar pada posisinya Sa'ad. Jadi gubernur Kufah. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Ya. Maka mereka mengadukan, apa yang mereka adukan? Mereka adukan bahwa Sa'ad ini, ya, sholatnya enggak bagus. Ya, saat ini tidak berbuat baik. Fa arsala ilaih, maka kemudian Umar pun mengutus seseorang kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad pun dihadapkan kepada Umar Al-Khattab. Ya, kemudian Umar pun bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, itu panggilannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya mereka ini, ya, menuduhmu bahwa engkau, ya, tidaklah bagus sholatmu. Ya, sholatmu kacau. Qala Abu Ishaq, amma ana wallahi, fa inni kuntu usalli bihim sholata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma akhrimu anha. Maka kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya wallahi demi Allah, aku mengimami sholat mereka sebagaimana sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku kurangi sedikit pun. Usalli sholat al isya, faarqudu fil fi ulayain. Maka aku ketika sholat isya, aku panjangkan bacaanku di dua rakaat yang pertama. Ya, wa ukhiffu fil akhirin. Aufi al akhorain. Kemudian aku ringankan solatku di dua rakaat setelahnya. Qala dzalika dzannu bika ya Aba Ishaq. Maka Umar mengatakan kepada Sa'ad, demikianlah yang menjadi persangkaanku terhadapmu wahai Abu Ishaq. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila Kufah. Maka kemudian Umar bin Khattab mengutus, ya, sebagian orang ke Kufah. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Maka kemudian utusan ini mencoba menggali informasi dari penduduk Kufah. Dia bertanya kepada penduduk Kufah. Walam yada' masjidan illa sa'ala an. Tidaklah utusan ini meninggalkan suatu masjid melainkan dia akan bertanya tentang saat, ya, tentang saat Ibn Abi Waqqas. Bagaimana gubernur kalian? Bagaimana saat? Apakah saat adalah pemimpin yang baik? Qala wa yathnuna ma'rufan. Ya. Maka mereka semua yang ditanya oleh utusannya Khalifah Umar, semuanya memuji Sa'ad. Ya, Sa'ad Ibn Waqqas termasuk al-asyara al-mubasyaruna fil jannah. Termasuk dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk surga. Semua orang memuji kebaikannya Sa'ad. Hatta dakhala masjidan li bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Qutadah. Sampai kemudian utusan tersebut memasuki sebuah masjid yang dimiliki oleh Bani Abbas, ya, Bani Abbas. Kemudian berdirilah seseorang di antara mereka yang bernama Usamah bin Qutadah yukna Aba Sa'dah, yang diberi kunyah, yang dia memiliki kunyah Abu Sa'dah. Qala, kemudian Abu Sa'dah ini mengatakan, amma idza nashatana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisirah au bisariyah. Ya. Adapun apabila engkau bertanya kepada kami tentang keadaannya Sa'ad, maka Sa'ad ini enggak pernah dia berjalan bersama pasukannya. Artinya dia enggak pernah berjihad. Ya. Wala yuqsimu bisawiyah, kalau dia membagikan ghanimah, dia membaginya dengan tidak adil. Wala ya'dilu fil qadhiyah, demikian juga keputusan-keputusannya sebagai seorang hakim jauh dari keadilan. Wah, ya. Dan ini adalah tuduhan yang dusta terhadap diri Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Semua orang memuji Sa'ad, mengatakan bahwa Sa'ad adalah pemimpin yang baik. Kemudian rajul dari Bani Abs ini, yakni Usamah bin Qutadah, menuduh beliau dengan tuduhan yang macam-macam. Maka apa? Ketika Sa'ad mendengar tuduhan orang ini, dia mengatakan, amma wallahi la'ad'uwanna bithalathah. Ya. Demi Allah, kata Sa'ad, aku akan mendoakan orang ini dengan 3 perkara. Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umruhu wa atil faqrahu wa aridhu bil fitan. Ya. Ya Allah, ya, Sa'ad berdoa, ya Allah, apabila hambamu ini, yakni orang yang menuduh beliau tadi, ya, adalah seorang yang sekedar berdusta saja, kemudian dia menuduh tersebut hanya untuk dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia, fa'atil umrah, ya, maka panjangkanlah usianya, wa'atil faqrah, dan panjangkanlah kefakirannya, wa'aridhu bil fitan, dan wa'aridhu bil fitan artinya lemparkanlah dia atau campakkanlah dia kepada fitnah. Ya, jadi hati-hati ya, kalau kita menzolimi orang, lalu orangnya itu berdoa dengan doa kejelekan, ini niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad Ibn Abi Waqqas dalam posisi beliau di fitnah, ya, beliau di fitnah, maka beliau pun kemudian mendoakan kejelekan kepada orang yang memfitnah beliau. Boleh bagi kita untuk mendoakan kejelekan bagi orang yang berbuat jahat. Baik. Maka kemudian wakana ba'da idza su'il yaqul. Wakana ba'd idza su'ila yaqul. Ya. Maka setelah berlalunya beberapa waktu, ya, terjadi sesuatu pada orang tadi, orang yang sudah lanjut usia tadi. Ya, kalau dia ditanya, ya, ada apa dengan dirimu? Syekhun kabir, maftun, asabatni da'watu Sa'ad. Ya, orang yang sudah tua ini mengatakan, aku adalah orang yang lanjut usia, tapi aku maftun. Ya, maftun ini aku terfitnah. Maksudnya terfitnah dengan keberadaan anak-anak remaja. Ya, aku terfitnah dengan keadaan anak-anak remaja. Asabatni da'watu Sa'ad. Aku ditimpa, ya, oleh doanya Sa'ad. Jadi orang ini ternyata apa, sengsara sekali hidupnya. Ya, miskin, lanjut usia, miskin, tapi masih senang menggoda anak-anak perempuan. Ya. Qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik, Abdul Malik bin Umair yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Samurah. Abdul Malik mengatakan, fa'ana ra'aituhu ba'at qad saqata hajibahu ala ainai min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jiwari fi tariq yang mizuhunna. Ya, maka aku melihat orang ini telah jatuh alis matanya, kemudian karena usianya yang telah lanjut, namun dia masih berada di jalan-jalan untuk menggoda anak-anak gadis atau anak-anak remaja perempuan, ya, menggoda remaja-remaja perempuan. Nah, syahid dari kisah ini ya bahwa ada orang-orang yang lanjut usia masih bisa tergoda dengan keberadaan anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja putri. Maka hati-hati, jangan kemudian kita beralasan, wah itu sudah tua, tamunya sudah tua, ya, kemudian anak-anak kita pakaiannya kurang sopan. Nah, yang seperti ini adalah hal yang tidak layak, ya, hal yang tidak layak. Ya, hati-hati ya, jadi ya, kadang-kadang kita seperti itu ya, lengah ya, lengah. Anak-anak kita cantik-cantik dipakaikan pakaian yang kurang sopan, ya. Ini akan menggoda orang, ya, untuk apa? Untuk menjahili anak-anak kita. Qala wa yanzurul ab ila hali abnaihi ma adyaf aidan, ya, inda ta'am, ya, inda ta'am. Kemudian hendaknya juga diperhatikan, ya, anak-anak, ya, hendaknya seorang ayah memperhatikan keadaan anak-anaknya bersama tamu, terutama ketika makan. Nah, ini dia, ketika makan kita perhatikan juga anak-anak kita. Sopan santunnya mereka apakah terjaga ataukah tidak ketika makan bersama tamu. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan di sini, ya, bahwa orang tua itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Dalam permasalahan mengikut sertakan anak di majelis tamu ini, orang tua terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Kata beliau, wa nasu fi hadza tarfan wa wasat. Manusia bukan dua kelompok ya, tapi tiga kelompok ya. Manusia dalam permasalahan ini, ya, dalam permasalahan melibatkan anak, ya, melayani tamu atau menemani tamu, ini terbagi menjadi dua golongan dan satu golongan di pertengahan. Tarfun mutasyaddidun yamna'u atfal wa yushjibuhum wa yuhjibuhum tamaman anil adyaf. Ada sebagian golongan yang mutasyaddid, yang bersikap terlalu keras. Dia melarang anak-anaknya dan menghalangi anak-anaknya, ya, secara mutlak dari bertemu dengan tamu. Ya, tamu bapak, kamu enggak usah ikut-ikutan. Ya. Qala wa tarfun mutasyayyibun mutasahilun fi hadzal bab. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang terlalu bermudah-mudahan. Ya, anaknya dibiarkan begitu saja, kadang tamu enggak difilter, demikian juga pakaian yang ada yang dipakai oleh anak-anaknya tidak dia perhatikan ketika menjumpai tamu, padahal pakaian tersebut merangsang. Ya, bisa menggoda sang tamu. Ya. Qala wal wasatu khair. Dan yang di pertengahan itulah yang terbaik. Ya. Yang di pertengahan itulah yang lebih baik. Ya. Faqat tuthibu aqad tadhhabu ila syakhsin wa yukdhifu ilaika bi atfalihi wa ya'bathuna bit ta'am wa yamudduna aydiyahum ila ta'am alladhi amama ghairihim wa yadhuthuna ta'am wa la yusammuna Allah inda ta'amihim. Bisa jadi engkau pergi bertamu, ya, engkau pergi bertamu, kemudian engkau melihat, ya, anak-anak dari tuan rumah, ya, mereka ya'bathu nabi ta'am, mereka main-main dengan makanan yang dihidangkan. Yamuduna aidihim ila ta'am, ya, tangan mereka julurkan ke makanan, ya, makanannya dibikin kacau, ya, ada sebagian anak-anak seperti itu, ya. Ketika ada tamu, ya, anaknya diajak menemui tamu, kemudian anaknya bikin kerusuhan di meja tamu. Makanan-makanan yang sudah dihidangkan, ya, dikacaukan oleh anak-anak tersebut. Ya. Kemudian wala yasmunallah. Ya, mereka tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Ya, wadzalika mimma yusabbibu harajan syadidan li adyaf وحياء لهم وإثارا للأطفال على أنفسهم. Maka yang demikian ini menyebabkan rasa berat bagi tamu, rasa nggak enak, perasaan nggak enak. Ya, demikian juga rasa malu. Ya, akibat apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Wa hadza mimma yukhishu dhaif haqqahu. Maka keberadaan anak-anak ini, anak-anak yang mengacaukan sajian atau makanan yang dihidangkan pada tamu, ya, maka ini dia telah menjelekkan atau mengurangi yubhish ad-dhaif haqqahu, telah mengurangi hak tamu. Ya, kalau anak-anak kita yang memang belum bisa untuk belum bisa untuk bersikap baik ya di tengah-tengah tamu, ini jangan kita masukkan ya ke ruang tamu. Ya. Demikian juga sebaliknya ketika anak-anak ya, ketika anak-anak ini, anak-anak kita bertamu ke rumah orang ya, kita pun harus perhatikan ya. Kadang ada sebagian orang tua itu ketika mengajak anaknya berkunjung ke rumah sebagian orang ya, dia tidak perhatikan bagaimana adab anaknya. Jadi ini dua hal yang harus kita perhatikan ya. Sikap anak kita ketika ada tamu dan sikap anak kita ketika kita ajak bertamu. Ini dua-duanya harus diperhatikan. Jangan sampai meninggalkan kesan yang buruk. Ya, baik kepada orang yang berkunjung ke rumah kita atau kepada orang yang kita kunjungi rumahnya. Anak-anak kita harus kita jaga etikanya. Ya. Sebagian anak ya begitu dibiarkan oleh orang tuanya. Kadang mohon maaf ini di hari raya ngabisin kue satu toples. Ibu pernah enggak? Anaknya begitu atau ibu-ibu bikin kue satu toples, terus ada tamu yang datang, anaknya enggak diajarin adab ya. Langsung datang enggak lihat kue apa misalnya yang jadi idola, kacang mete misalnya. Yang diincar tuh apa sih sebenarnya kalau pas lebaran itu? Nastar ya. Atau kue coklat ya. Pokoknya yang enak-enak, kemudian dia dengan mantapnya dia ambil toples itu dia peluk lalu duduk makan ya, kayak orang makan popcorn. Maka dari dua sisi ini anak-anak kita harus dijaga. Ya, baik ketika dia bertamu, ya kita ajak dia bertamu, atau ketika dia bersama dengan tamu yang berkunjung ke rumah. Tamu yang berkunjung ke rumah, misalnya diajak makan oleh bapaknya. Ya, anaknya juga ikut makan, ngambil makan ini, ngambil makan itu, sudah disiapkan untuk bapaknya, ini ayam misalnya, atau kepala kakap ini untuk tamu, tiba-tiba datang anaknya ngambil makanan itu. Nah, ini kan kurang adab. Maka hati-hati, anak-anak kita ya tetap harus kita jaga adabnya. Ya, kita jaga adabnya. Fayanduru ila sa'iri tasarrufati auladihi ma'adhaif, dan perhatikan segala perilaku anak-anak kita ketika bersama tamu. Fayahuthuhum ala tarhibi bihim wal ihtifa'i bihim wal i'tina' bihim, dan anak-anak itu hendaknya dimotivasi untuk memberikan pelayanan atau memberikan memberikan pelayanan dan perhatian kepada tamu. Ya. Kemudian juga ini satu hal yang perlu diperhatikan juga ketika tamu datang. Banyak di antara anak-anak ya, banyak di antara anak-anak atau sebagian anak-anak ketika tamu datang ya, dia melihat tamunya ini misalnya orang yang kaya, atau enggak usah orang yang kaya lah. Kita kadang ada orang-orang tuh ya, ketika ada tamu, "Om, om minta duit, om minta duit, om." Ya. Nah, ini jangan bikin malu orang tua, anak-anak. Ya, kita ajari jangan bikin malu orang tua dengan meminta-minta kepada tamu. Ya, kata beliau, "Wa samal atfal ta'udu su'al nas." Ya, banyak sekali atau tu'awidu su'al nas. Banyak sekali anak-anak yang mereka terbiasa untuk meminta-minta kepada manusia. Ya, habi mujarri dukhulu dhaif ila baitihim yuhrijuhu al-atfal. Ketika tamu masuk ke dalam rumah, maka ini membuat berat sang tamu bi masailihim. Ya, membuat tamu menjadi enggak enak karena diminta-minta. I'tini kada, i'tini kada. Ya, berikan kepadaku ini, berikan kepadaku ini. Ya, om-om minta om, tante-tante minta om, misalnya seperti itu kalau bahasa kita. Ya, maka ini akan menimbulkan rasa perasaan tidak enak pada diri sang tamu, ya. Maka dijaga anak-anak kita ya. Ini tamunya misalnya datang pas lebaran ini ya. Ya, om, angpaunya mana, om? Om, angpaunya, om, ya. Jangan biarkan anak-anak kita bersikap demikian ya. Jaga muruah, jaga kehormatan diri kita ya. Namun bukan berarti semua tamu itu diperlakukan seperti itu. Ada juga tamu yang sudah akrab, misalnya memang dia punya kebiasaan memberi ya kepada anak-anak ya. Dia biasa memberi kepada anak-anak, maka tidak mengapa bagi orang tua untuk kemudian ya bisa karena itu sudah akrab ya dengan anak-anak. Misalnya omnya, memang omnya ini sangat suka sama anak-anak ya, senang sama anak-anak, suka ngasih-ngasih kepada anak ya, maka hal yang demikian tidak mengapa. Kata beliau, wa hadza bila syak yakhtalifu min dhaifin ila dhaifin akhar fa rubba dhaifin azizin ala ahli albait wal kulfatu bainahu wa bainahum marfu'ah fi kathirin min al-masail fahada yakhtalifu an dhaifin akhar bila syak faturai ahwal kulli dhaifin wa ahlakiyati kulli dhaifin wa masyair kulli dhaif ya. Ada sebagian tamu yang dia sudah akrab hubungannya dengan keluarga kita, maka dia biasa memberi apa yang diminta oleh anak-anak. Maka satu tamu dengan tamu yang lainnya berbeda ya keadaannya, maka hendaknya orang tua memperhatikan keadaan tamu-tamu tersebut. Namun hukum asalnya ya kita harus ya, jaga anak-anak kita ya. Kita harus didik anak-anak kita itu untuk punya punya iffah ya, jangan suka meminta-minta. Walaupun boleh ya, misalnya ada omnya yang memang punya kebiasaan memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anak, tapi lebih baik bagi anak-anak kita untuk kita ajarkan memiliki iffah. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini yang kaitannya antara tamu dan pendidikan anak-anak kita. Ternyata ada hubungannya ya, antara tamu yang berkunjung dengan anak-anak kita, maka hendaknya orang tua memperhatikan tamu yang berkunjung ya, dan bagaimana caranya agar tamu yang berkunjung ini bisa memberikan efek positif kepada pendidikan anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Kemudian bagi yang mengikuti melalui Zoom, kami persilahkan untuk memasuki sesi tanya-jawab. Tafaddalna, barakallahu fikunna.